saat hatiku ingin bertemu. Terbayangkan senyumanmu di mataku saat kau tersenyum. Terbayang wajahmu, terbayang gayamu, terbayang rasa indah di mataku. Hatiku ingin sekali ber